بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. إخواني في الدين بارك الله فيكم. والحمد لله pada kesempatan malam yang berbahagia ini, insyaallah taala kita akan mulai dars pembahasan ilmu nahwu dan sharaf sebagaimana terjadwal yang telah disampaikan dalam pengumuman yang ada. Sebelum kita mulai pembahasan yang ada pada kitab nahwu ataupun sharaf, maka di antara motivasi yang menjadi bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari bahasa Arab, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, dalam Qur'an surat Yusuf ayat yang kedua, inna anzalnahu qur'anan arabiyan ta'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab agar kalian itu memikirkannya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taraktu fikum amraini lam tazilu in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yakni dua perkara tersebut adalah Al-Quran dan Kitabullah. Setidaknya dari ayat maupun hadis yang disampaikan ini memberikan motivasi dan hasungan bagi kita tentang pentingnya bahasa Arab dan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab. Dari sekian banyak bahasa yang ada, Allah pilih bahasa Arab. Ini menunjukkan keistimewaan yang ada di dalam bahasa Arab. Panifidin barakallahu fikum. Sekedar untuk mukadimah singkat, apa perbedaan antara nahwu dan sharaf secara garis besar? Nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang kondisi akhir dari sebuah kalimat. Bisa dilihat di papan tulis. Dicontohkan di ada dua buah kata. Yang pertama adalah Muhammadun. Jadi dengan harokat apa di sana? Roma. Kemudian kata min Muhammadin diakhiri dengan esro. Dengan contoh ini kita gambarkan secara umum tentang penggambaran ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan kondisi akhir sebuah kata dari kondisi sofa yang diharokati dengan domah menjadi kondisi dur yang dihati dengan kasrah. Ini yang kita pelajari dalam ilmu. Adapun tentang ilmu sharaf, sebagaimana dicontohkan di sini, ilmu sharaf itulah tentang rubat. Bagaimana kita ambil contoh tingkat ini ada dua kata toroba. Ia ya, waktunya telah lampau. Kemudian didatangkan sebuah contoh ia ribu yang artinya ia sedang atau akan memukul. Apa perbedaannya? Perbedaan dua kata ini adalah dari sisi waktu. Sama-sama pekerjaannya melakukan perbuatan memukul, hanya saja perbedaannya adalah terkait dengan waktu. Perubahan kata seperti ini akan kita pelajari dalam ilmu sharaf. Ini perbedaan antara nahwu dan sharaf. Nahwu mempelajari tentang perubahan kondisi akhir dari sebuah kata, dan sharaf mempelajari tentang perubahan kata itu sendiri. Semisal kita ingin mengatakan dua orang telah memukul. Doroba ini berapa orang? Satu orang. dia telah memukul. Jumlahnya berapa? Satu. Seandainya kita ingin merubah kalimat itu ke dalam bentuk pelakunya banyak, lebih dari satu orang, jamak minimal tiga, ya. Maka kita tidak perlu melafadzkan kalimat tersebut dengan koroba, koroba, koroba. Tapi tinggal menambahkan di belakang ba ini dengan waw, korobu, yang menunjukkan bahwa pelakunya banyak. Perubahan kata seperti ini akan kita pelajari dalam ilmu sorof. Baik. Kemudian sekedar untuk pengenalan tentang kitab Tuhfatsaniyah ini adalah kitab yang menjelaskan dari sebuah kitab ringkas yang bernama Matan Al-Jurumiyah yang disusun oleh Ibnu Ad-Durrumi yang membahas tentang faedah-faedah nahwu. Dan kitab Tuhfatsaniyah ini ditulis oleh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Beliau seorang ulama lughah dari Mesir. Pada malam hari ini kita akan baca mukadimah dari beliau. Bagi yang sudah memiliki kitab, monggo silakan dibuka pada mukadimah syarih, pendahuluan dari syarih. Syarihu artinya sang penjelas. Baik, maksudnya sang penjelas karena kitab ini menjelaskan sebuah kitab yang ringkas kecil yang bernama Matan Al-Jurumiyah. Kemudian diterangkan, diuraikan dalam kitab yang bernama Tuhfatsaniyah. Baik. Kita masuk ke perkataan syarih dalam mukaddimah beliau. Mukaddimatus syarih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalamuhu ala ibadihi alladhina astafa. Segala puji bagi Allah wa kafa yang telah mencukupi. Wassalamuhu ala ibadihi alladhina astafa. Dan semoga keselamatan kepada hambanya yang terpilih. Hada syarhun wadifal ibarah. Ini merupakan penjelasan yang jelas ungkapannya, zahirul isyarati, yang nampak isyaratnya, yani'ut tamarati, yang matang buahnya, yani'ul qitafi, yang dekat untuk dipetik buahnya, kasirul as'ilati wa tamrinat, yang banyak padanya terdapat soal-soal dan latihan-latihan. Kata beliau, fasabtu bihi azulfa ilallahi ta'ala. Aku maksudkan dengan kitab ini sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ditaisiri fahmil muqaddimati al-adruniyat ala sigharit talabat. Dalam rangka memberikan kemudahan memahami kitab al-muqaddimah al-adruniyat. Kitab ini ditulis dalam rangka menjelaskan sebuah kitab ringkas yang berjudul Al-Muqaddimah Al-Jurumiyah yang membahas tentang kaidah-kaidah ilmu nahwu. Kata beliau, ala sigharit talabah, yang diperuntukkan kitab ini bagi para penuntut ilmu yang baru. Li'annaha al-babu ila tafahumil arabiyyatil lati hiya lughatu sayyidina wa maulana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lughatul kitabil aziz. Dikarenakan buku tersebut, yakni Muqaddimah al-Ajurumiyah, ini merupakan salah satu pintu untuk memahami bahasa Arab, yang bahasa Arab itu merupakan bahasa penggulu kita, bahasa junjungan kita, yakni Rasulullah SAW dan para sahabatnya, walughatul kitabil aziz, dan bahasa dari Al-Quran al-Aziz. Kemudian kata Muhyiddin, wa arju an astahiqqa bihi ridallah azza wa jalla, dan aku berharap agar aku mendapatkan dengan sebab kitab ini keriduan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa khairu ma as'a ilaih, maka dialah sebaik-baik upaya yang aku tuju kepadanya. Rabbana 'alaika tawakkalna, wahai Rabb kami, hanya kepadamu kami bertawakal, wa ilaika anabna, dan kepadamu kami kembali, wa ilaikal masir, dan kepadamu kami dikumpulkan. Rabbana firli wali walidaya walul mu'minina wal mu'minat yauma yaqumul hisab, wahai Rabb kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan kaum mukminin dan kaum mukminat pada hari ditegakkannya al-hisab. Ditulis oleh Muhammad Muhyiddin Abdul Umay. Baik, ini terkait dengan mukadimah yang saya sampaikan tentang kitab Tufassannya. Ikhwani fiddin darakallahu fikum. Kemudian kita akan masuk tentang mukadimah yang ada pada kitab ini. Baik. Di mana mukadimah awal dalam kitab ini, Muhyiddin beliau menyampaikan tentang beberapa hal penting. Yang pertama terkait dengan definisi dari nahwu tersebut. Yang kedua tentang pokok pembahasan nahwu, seputar apa yang dibahas tentang ini. Dan yang ketiga adalah tentang dua, mempelajari dari ilmu nahwu tersebut. Dan yang keempat, penisbahan ilmu nahwu itu kepada apa. Kemudian yang kelima, tentang peletak pertama kali atau yang masyhur tentang ilmu nahwu itu siapa. Dan yang keenam adalah tentang hukum mempelajari ilmu nahwu dari sisi syariat. Kata beliau dalam mukaddimah, ta'riful nahwi mawdu'uhu samaratuhu nisbatuhu adi'uhu hukmu syari'i fihi. Definisi tentang nahwu, pokok pembahasannya, buahnya, misbahnya ilmu nahwu, terletak ilmu nahwu dan hukum syariat terkait dengan ilmu nahwu. Yang pertama at-ta'rifu, definisi dari ilmu nahwu. Kalimatu nahwin tutlaku fil lughatil arabiyyati ala iddati ma'anin. Kata nahwu tutlaku ini digunakan fil lughatil arabiyyah di dalam bahasa Arab ala iddatin ma'anin, ala iddati ma'anin, atas beberapa makna. Di antara makna yang disebutkan minha, di antaranya yang pertama adalah al-jihatu, yang artinya arah. Nahu bermakna arah tujuan. Takulu engkau katakan, dhahabtu nahwa fulanin. Seperti dalam contoh ucapan seseorang, dhahabtu nahwa fulanin, saya pergi menuju kepada fulan. Nahwa, kalimat nahwa di sini, nahwu, ini bermakna al-jihad, ya, bermakna tujuan arah. Ai jihad tahu, yakni tentang arah. Wa minha ashibbu wal mithlu. Makna yang kedua tentang nahwu, nahwu dari sisi bahasa Arab adalah ashibbu wal mithlu, penyerupaan atau semisal. Takulu sebagaimana dalam contoh Muhammadun nahwu aliyin. Muhammad nahwu, nahwu di sini artinya semisal. Muhammad semisal seperti Ali. Ai syibhuhu wa mithluhu. Yani semisal serupa. Baik. Dari sini kita melihat bahwa definisi nahwu secara bahasa digunakan dalam banyak makna. Yang pertama apa tadi? Al-jihatu yang artinya arah. Yang kedua, maknanya adalah syibhu wal mithl, yakni penyerupaan atau semisal. Ini dari sisi makna nahwu secara bahasa. Adapun makna nahwu secara istilah diterangkan pada kalimat yang setelahnya. Wa tutlaqu kalimatu nahwin fi istilahil ulama ala, dan digunakan kata nahwu dalam istilah para ulama kepada al-ilmu bil-qawa'idi allati yu'rafu biha ahkamu awakhir kalimatil arabiyyati fi hali tarkibiha. Definisi nahwu secara istilah yang berikut ini, ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah yang diketahui dengan kaidah-kaidah tadi hukum-hukum dari akhir-akhir kata dalam bahasa Arab pada kondisi susunannya. Minal i'rabi wal bina, dari sisi i'rabnya maupun bina mabni. Wa ma yatba'u dzalika, dan apa yang mengikuti perkara itu. Ini pengertian nahwu secara istilah ulama. Singkatnya, nahwu itu ilmu yang mempelajari tentang kaidah, tata cara, yang dengan kaidah tadi seseorang bisa mengetahui hukum dari akhir suatu kata. Seperti dalam contoh di sini, Muhammadun menjadi Muhammadin. Kenapa? Ada sebabnya. Pada kata Muhammadin di depannya ada apa? Ada huruf jar. Huruf jar sebagai amil yang menjadikan kata Muhammadun berubah dari kondisi rofa ke kondisi jar. Ini salah satu contohnya. Baik. Kemudian al-maudhu'u, pokok pembahasan tentang nahwu. Apa sih pembahasan tentang nahwu itu pokoknya? Baik. Wa maudhu'u ilmin nahwi, dan pokok pembahasan ilmu nahwu, al-kalimatu al-arabiyyatu, yakni tentang kata-kata dalam bahasa Arab. Min jihatil bahsi an ahwaliha al-madhkurati, dari sisi pembahasan tentang kondisi-kondisi yang disebutkannya. Baik. Ini terkait dengan pokok pembahasan ilmu nahwu. Yang ketiga terkait dengan buah mempelajari nahwu. Apa keuntungan seseorang mempelajari ilmu nahwu? Diterangkan oleh beliau, wa samaratu ta'allumi ilmin nahwi siyanatul lisan 'anil khata'i fil kalamil arab. Dan buah mempelajari ilmu nahwu adalah siyanatul lisan, menjaga lisan 'anil khata', dari kesalahan, fil kalamil arabi, dalam menggunakan kalimat-kalimat berbahasa Arab. Ini buah yang pertama. Namun ada buah yang lebih penting dari perkara tersebut. Wa fahmul Qur'anil Karim wal haditsin nabawi fahman sahihan. Ini dia buah yang lebih penting. Apa itu? Yakni memahami Al-Qur'an yang mulia dan hadis nabawi dengan pemahaman yang sahih, dengan pemahaman yang benar. Ini buah dari mempelajari ilmu nahwu. Kalau seseorang dia tidak mempelajari ilmu nahwu, maka dia akan banyak terjatuh dalam kesalahan. Baik. Alladzaini huma aslu syari'ati al-islamiyati wa 'alaihima madaruha. Yang mana dua perkara tersebut, yakni Al-Quran dan Sunnah, keduanya merupakan aslu syariah, pokok dari syariat ini, pokok dari syariat Islam. Yang atas kedua perkara tersebut, madaruha, menjadi poros berputarnya hukum-hukum terkait dengan agama. Baik, ini terkait buah mempelajari ilmu nahwu. Yang pertama apa tadi buahnya? Menjaga lisan dari kesalahan dalam berbahasa Arab. Yang kedua, memahami Al-Quran dan hadis nabawi dengan pemahaman yang sahih. Nisbatuhu, penyandaran ilmu nahwu itu kepada apa? Disebutkan di sini nisbatuhu, penyandarannya, wahuwa minal ulumil arabiyah. Nahwu termasuk dari ilmu-ilmu bahasa Arab. Ya, baik. Sekarang kita akan mengetahui siapakah peletak ilmu nahwu. Wadi'uhu, yang meletakkan ilmu nahwu. Baik. Wal masyhuru anna awwala wadi'in li ilmin nahwi huwa Abu Aswad Ad-Du'ali. Dan yang masyhur bahwasanya yang pertama kali meletakkan ilmu nahwu beliau adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali ini seorang tabi'in. Bi amri amiril mu'minin Aliyun ibnu Abi Thalib. Dan beliau melakukan hal tersebut berdasarkan perintah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sehingga kita tahu sejarahnya tentang peletakan ilmu nahwu. Yang pertama kali meletakkan adalah Abul Aswad Ad-Du'ali dengan perintahnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Terkait dengan hukum syar'i, mempelajari ilmu bahasa Arab diterangkan di sini hukum syar'i fihi. Hukum syariat terkait dengannya wa ta'allumuhu fardun min furudil kifayah. Mempelajari ilmu nahwu ini hukumnya termasuk fardu dari fardu-fardu kifayah yang ada. Wa rubbama ta'ayyana ta'allumuhu ala wahidin fasara fardu 'ainin 'alayhi. Dan terkadang hukum fardu kifayah tadi berubah menjadi fardu ain pada kondisi pribadi tertentu dalam keadaan tertentu. Baik, kesimpulan malam hari ini bahwasanya pengertian nahwu secara bahasa disebutkan dalam kitab ini ada dua. Yang pertama apa? Bermakna al-jihah, yakni arah. Yang kedua asyibhu wal mithal, penyerupaan. Adapun definisi nahwu secara istilah adalah ilmu yang mempelajari tentang kaidah yang dengan kaidah tadi diketahui hukum-hukum akhir kalimat atau kata. Baik. Kemudian pokok pembahasan ilmu nahwu tentang apa? Tentang kata-kata dalam bahasa Arab. Kemudian terkait dengan buah mempelajari ilmu nahwu apa saja? Yang pertama, menjaga lisan dari kesalahan dalam mengucapkan atau berkalimat dengan bahasa Arab. Yang kedua, memahami Al-Quran yang mulia dan hadis nabawi dengan pemahaman yang sahih. Kemudian penyandaran ilmu nahwu ini termasuk dari ilmu-ilmu bahasa Arab. Siapa yang meletakkan ilmu nahwu yang masyhur? Abul Aswad Ad-Du'ali. Atas perintah siapa? Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Baik, ini mukadimah yang disampaikan oleh penulis dari kitab Bukhasaniyah. Dan pada pertemuan berikutnya insyaallah kita akan masuk ke pembahasan inti dari kitab ini, yakni terkait dengan mengenal apa itu kalam, definisi dari kalam. Baik. Ada yang sudah membawa kitab ini untuk pelajaran sorof? Sambil, rekam setuju. Baik. Kitab ini adalah kitab Aunul Bari yang membahas tentang ilmu tasrif istilahi yang biasa dikenal pula dengan tasrif usul atau tasrif vertikal ya. Menyamping itu apa? Vertikal. Horizontal. Vertikal. Baik. Dan kitab ini ditulis oleh salah satu asatidah kita, beliau Al-Ustaz Abu Hudzaifah Ahmad. Dan kitab ini dimurojaahkan kepada Al-Ustaz Abu Muhammad Ibrahim Arif. Dan kitab ini dipakai di ma'had kita pada jenjang MTS di adik-adik. Dan kitab ini kitab yang mudah untuk dipelajari bagi para pemula yang ingin mempelajari ilmu shorof. Karena di sini terdapat banyak sekali latihan dan uraian materi yang ringkas dan bisa dicoba. Baik, untuk malam hari ini kita akan baca mukadimah yang disampaikan oleh penulis dari kitab ini. Silakan dibuka pada halaman 5 jika halamannya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah semata dan salawat dan salam atas nabi yang tidak ada nabi setelahnya. Amma ba'd. Adapun setelah itu, fa hadhihi nubdatun fi ilmi tasrifi al-istilahi. Maka ini merupakan nubdah, sebuah karya ringkas tentang ilmu tasrif istilahi terkait dengan pembahasan ilmu tasrif al-istilahi. Jama'tu fihi ma tayassara li bi'aunil bari. Aku telah mengumpulkan padanya atas apa yang dimudahkan bagiku dengan pertolongan al-bar, yakni dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha memberikan kemudahan ataupun maha memberikan kebaikan. Bitaisiritullah bil ilmi al-mubtadi'in khasatan fi biladi al-Andalusia fi fahmi ilmi sarfi bi tariqin sahlin muyassarin munasibin lahum. Dalam rangka untuk memberikan kemudahan bagi para penuntut ilmu al-mubtadi'in yang baru, khasatan secara khusus di negeri Indonesia dalam memahami ilmu sharaf dengan metode yang mudah, yang praktis, yang cocok bagi mereka. Hatta yatamakkanu fi darsihim al-lughat al-arabiyyah wa ghayraha min al-ulumi syar'iyyah. Sampai memungkinkan mereka bisa mempelajari dalam pelajaran mereka bahasa Arab ataupun dalam ilmu-ilmu syariat yang lainnya. Wasamaituhu, dan aku menamai kitab tersebut bi dengan Aunul Bari fi tasyili tasrif al-istilahi, dengan nama Aunul Bari fi tasyili, dalam kemudahan mempelajari tasrif al-istilahi. Wallaha as'alu an yaj'alahu nafi'an li'ibadihi, dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menjadikannya nafi'an, bermanfaat, li'ibadihi, bagi hamba-hambanya. Wa an yaj'alahu qadisan liwajhihil karim, dan menjadikannya qalisan, menjadi sebuah amalan yang ikhlas dalam rangka mengharap wajahnya yang mulia. Wa ma tawfiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi. Dan taufik itu semata tidaklah kecuali dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kepada Allah aku bertawakal, dan hanya kepada Allah aku kembali. Ditulis oleh Abu Hurairah Ahmad bin Qadiyat Al-Andalusi. Semoga Allah menjaga beliau. Baik. Pada pertemuan berikutnya insyaallah kita akan masuk tentang definisi dari ilmu tasrif. Demikian materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Nasallallahu ilman nafian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa taqabbalu barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.